Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, waktu di masjid kita yang mulia ini menunjukkan pukul 1 lebih 10 menit. Seperti yang kita rencanakan di awal, insyaallah taala sebentar lagi akan kita mulai acara muhadarah umum bersama para ulama. Dan insyaallah pada saat sekarang ini sampai dengan nanti saatnya menjelang waktu sholat asar akan kita langsungkan kajian kita untuk sesi yang kedua. Dan insyaallah di sesi tersebut akan menghadirkan beliau Syekh Hasyim Ibn Abdullah Al-Janaydi Al-Hashimi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah imam dan juga pengajar di Masjid As-Sunnah Aden Negeri Yaman. Dan juga beliau merupakan salah satu yang pernah belajar kepada Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah masih melanjutkan tema pembahasan kita yang secara umum terangkum dalam sebuah tema nasihat penting untuk seluruh kaum muslimin, dan masih kembali diterjemahkan oleh beliau Ustaz Omar Suaidi Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu kami mengharapkan seluruh hadirin ikhwan wal akhwat untuk kembali bisa dengan segera mempersiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya, masuk ke dalam masjid untuk ikhwan dan masuk ke dalam Islamic Center untuk akhwat, guna kita sama-sama mengikuti beberapa faedah ilmu yang nanti beliau Syekh Hasyim Hafizahullah Ta'ala sampaikan. Dan ada sebuah informasi, kami memohon maaf, ini merupakan ralat. Seperti yang tadi kami informasikan di depan bahwasanya nanti di penghujung acara kita akan dibuka sesi tanya jawab. Al-afu minkum, untuk sesi tersebut kita batalkan. Jadi nanti insyaallah beliau Syekh Hasyim akan secara penuh mengisi materi muhadharah tersebut. Dan beberapa informasi lainnya terkait dengan kegiatan kajian Islam ilmiah yang rutin dilaksanakan setiap Ahad pertama, tepatnya di bulan April depan ini, besok, tepatnya di tanggal 6 April 2014 hari Ahad, kegiatan tersebut kita liburkan. Dan juga kegiatan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafizullah Ta'ala di Masjid Agung Baitul Salam Komplek Alun-Alun Kota Purwokerto untuk tanggal 12 April hari Sabtu 2014 juga kita liburkan. Mengingat aturan dari pemerintah, hari tersebut merupakan hari tenang. Sekali lagi kami informasikan, kajian Ahad pertama untuk tanggal 6 April 2014 di masjid ini, yang biasanya bersama beliau Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala, untuk bulan April kita liburkan. Sekaligus juga untuk kajian di hari Sabtu pekan kedua, tepatnya tanggal 12 April 2014 di Masjid Agung Baitul Salam Komplek Alun-Alun Kota Purwokerto, di bulan April juga kita liburkan. Dan kami ingatkan kepada para hadirin sekalian, sebelum antum sekalian meninggalkan lokasi masjid kita ini, diharapkan nanti di penghujung acara antum sekalian bisa kembali mengecek barang bawaannya, jangan sampai tertinggal. Kami tidak berharap ada laporan kehilangan yang dilakukan di dalam masjid kepada panitia. Yang kedua, untuk kebersihan di dalam masjid khususnya dan juga lingkungan sekitar kita, mohon untuk bisa juga dikondisikan. Kami mengharapkan seluruh ta'awun dari ikhwah sekalian untuk bisa menjaga kebersihan masjid kita ini dan juga lingkungannya. Ta'ala sebentar lagi kegiatan muhadarah umum bersama beliau Syekh Hasyim akan segera dimulai, dan kami berharap buat. Dan alhamdulillah beliau Syekh Hasyim Hafizullah Ta'ala telah hadir bersama kita. Waliyat Afadol. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار، اللهم آمين. أما بعد، قبل أن أبدأ بحديثي، فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإني أتوجه بجزير الشكر والامتنان للقائمين على هذه المدينة، سواء كان مدير المنطقة أو مدير أمنها ورجال شرطتها والقائمون على هذا المسجد لإتاحتهم لنا الفرصة باللقاء بإخواننا أهل السنة والجماعة السلفيون في هذه البلاد، وهذا يشكرون عليه حفظهم الله تعالى ورعاهم، ونسأل الله أن يسدد بالخير خطاهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يبارك بهم وبأموالهم وبأولادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نشكر جميع إخواننا الحاضرون على مجيئهم لهذا اللقاء، مع أننا لسنا بذاك المستوى الذي يستحق، ولعل بينكم من هو أعلم منا حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya memulai pembicaraan saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka atas dasar itu saya ucapkan terima kasih saya kepada Al-Qa'imin, kepada aparatur negara ini, baik beliau sebagai wali kota atau bupati atau pihak kepolisian, demikian pula takmir masjid ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengan ikhwah saudara-saudara kami dalam acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka petunjuk jalan yang lurus, memberikan kepada mereka taufiknya untuk berjalan di atas kebaikan-kebaikan, dan memberkahi mereka baik pada diri mereka atau harta benda mereka. Sebagaimana kami juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara seluruhnya yang datang di tempat ini, padahal kami bukanlah seorang yang sekelas mereka, para ahlul ilm yang tinggi. Namun dengan demikian tetap ikhwah mendatangi tempat ini dalam rangka acara tersebut. ولا أنسى أن أخص بالذكر وبالشكر أخونا الفاضل الشيخ قمر على قطعه هذه المسافات الطويلة محبة لإخوانه، جزاه الله خير، ليأتي إلى هذا المكان فيقوم بترجمة ما نتكلم به، وكذلك باقي إخوانه الساعون لإقامة هذا الخير. فإن الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وكذلك نشكر الحضور جميعا على حرصهم على لقائهم بإخوانهم من طلاب العلم، وهذا يدل على حرص أهل هذه البلاد على أخذ الخير، على أخذ السنة على التمسك بها وحرصهم على محبتهم لإخوانهم في الله ولله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الجميع. Bagaimana kami ucapkan terima kasih secara khusus kepada para penyelenggara ikhwah yang mengadakan acara ini sehingga terwujudlah acara ini, karena sesungguhnya seseorang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, orang-orang yang menuntut ilmu, atas kehadirannya bertemu dengan para tulabul ilm, para penuntut ilmu, dan ini menunjukkan bahwa mereka, yakni antum semua, adalah orang-orang yang punya semangat tinggi untuk berbuat kebaikan dan untuk berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan pula adanya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan ini semua dalam timbangan kebaikan kita semua. Takallama akhuna Syekh Abdul Rauf Ibn Ubad hafizullah Taala ala masail iddah ونصاح جمة، وذكر في مطلع حديثه حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جاءه من المال فأعطاه، ثم نصيحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بأن يتعفف عن هذا، وعمل حكيم بالنصيحة. وذكر الشيخ حفظه الله أن هذا من العمل بالعلم، ولكن أزيد بأن هذا كذلك من الزهد في الدنيا والتعفف عنها. ولهذا سأذكر حديثا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو سبب كل بلاء، يعني هو أعني لا أعني الحديث، إنما ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم سبب كل بلاء في هذه الدنيا، هو سبب كل بلاء في هذه الدنيا. جاء عند أحمد في مسنده والنسائي في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث مالك من حديث كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المال من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. سبب نزول هذا الحديث، طبعا هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأيضا عاصم ابن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسبب نزول هذا أو سبب هذا الحديث أن عاصم ابن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه اشترى 100 سهم من سهام خيبر، اشترى 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عاصم يعني ألفاظ زيادة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان ضاريان أرسل في غنم غاب عنها ربها، أي راعيها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Sebelumnya Syekh Abdul Rauf Hafizahullah Ta'ala telah berbicara tentang masalah-masalah yang terkait dengan mahabbah dan nasihat-nasihat yang agung. Beliau menyebutkan di sana hadis Hakim bin Hizam dalam hal permintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang datang kepada beliau dari harta benda. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya apa yang dia minta, sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepadanya agar dia bersikap afaf untuk menjaga kehormatannya dari perbuatan ini. Maka dia pun mengamalkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan pada ceramah tadi bahwa kisah ini menunjukkan bagaimana seorang sahabat mengamalkan dengan ilmunya. Namun di sini saya akan menambahkan faedah yang lain, yang ini juga cukup penting, yaitu bahwa nasihat tersebut juga menunjukkan pentingnya sifat zuhud. Pentingnya sifat zuhud dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, menjaga kehormatan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Saya akan sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana apa yang terkandung dalam hadis itu menunjukkan ada sesuatu yang itu menjadi sebab berbagai macam bala, berbagai macam bencana-bencana di dunia ini. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya, Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dari sahabat Ka'ab bin Malik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar, ursila fi qati'ati ghanamin, yang dilepaskan pada sekumpulan kambing, biabstadalaha min hirsil mar'i ala syarif wal mali lidinihi. Tidaklah kambing itu, tidaklah serigala itu lebih merusak terhadap kambing tersebut dibanding merusaknya ambisi seseorang terhadap kedudukan dan harta dalam merusak agamanya. Sebab datangnya hadis ini, sebagaimana diketahui bahwa hadis ini datang dari beberapa sahabat juga yang lain, sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Asim bin Atiyah Al-Ansari, bahwa dalam riwayat Asim disebutkan bahwa disebutkan sebab datangnya hadis ini bahwa Asim bin Adi membeli 100 bagian dari bagian-bagian yang ada di Khaybar. Yani setelah perang Khaybar, Nabi membagikan tanah Khaybar kepada muslimin. Maka beliau membeli 100 bagian dari Khaybar tersebut. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Asim disebutkan beberapa lafal tambahan yang menjelaskan bahwa tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penjaganya, tidaklah hal itu lebih merusak terhadap kambing-kambing itu daripada merusaknya ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan terhadap agamanya. فهذا الحديث العظيم فيه عبر ودروس لنا جميعا. فانظروا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان، هكذا في رواية كعب، وما ذئبان ضاريان، أي هما ضاريان من أقوى الذئاب وهما جائعان، أرسلا في قطيع غنم غاب عنها راعيها، أي ربها ومالكها الذي يرعاها. فالذئب في طبيعته أنه لو كان شبعانا ووجد قطيعا من الغنم وهو شابعا لا يجد مسلكا للطعام في بطنه لأفسد فيها أيما فساد. فكيف إذا كان ذئبان ضاريان، أي قويان شرسان، وهما جائعان ووجدا قطيع الغنم، هل سيبقى من هذه أو سينجو من هذه الغنم شيء؟ لن ينجو منها إلا شيئا يسيرا إن نجا، لن ينجو منها إلا شيئا يسيرا إن نجا. وهذا مثلا يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نحذر من هذا الأمر العظيم الذي هو من أعظم الأسباب، وليس هو أصل الأسباب، بل من أعظم الأسباب لفساد دين المرء. فهذان الذئبان جائعان ضاريان أرسل في قطيع غنم ليس مع الغنم راعيا يحميها ويدفع عنها، فهجم عليهم الذئبان، فكيف يصير حال الغنم؟ Pada hadis ini ada ibrah dan ada pelajaran bagi kita semuanya. Coba perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dua ekor serigala yang lapar. Bahkan dalam lafal yang lain yang sangat kuat dan buas. Kemudian dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada yang menjaga kambing tersebut. Perlu diketahui bahwa tabiat serigala, seandainya pun dia lapar, lalu dia mendapati sekumpulan kambing-kambing, dia tetap akan menyerang kambing-kambing itu dan merusaknya. Maka bagaimana kiranya bila ternyata serigala itu dalam kondisi lapar? Lebih daripada itu juga serigala yang kuat dan buas, kemudian mendapatkan sekawanan kambing. Apakah ada yang akan selamat dari kambing-kambing tersebut? Kalaulah ada yang selamat, itu hanya sangat sedikit. Ini merupakan suatu perumpamaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW agar kita berhati-hati dari urusan ini, urusan yang besar. Ini merupakan termasuk salah satu sebab-sebab terbesar dalam hal kerusakan agama seseorang. Bukan ini penyebab inti, tapi ini adalah salah satu penyebab yang besar dalam kerusakan agama seseorang. Nah, kembali beliau tegaskan, dengan kondisi serigala yang seperti itu, bagaimana kiranya keadaan kambing-kambing tersebut? Tentu yang selamat hanya sedikit sekali. Ay anna hadha al-fasad alladhi sayaf'alahu al-di'ban liqawlihi sallallahu alaihi wasallam bi'afsadi laha. أي أن هذا الفساد الذي سيصنعه هذان الذئبان الضاريان الجائعان في هذه الغنم ليس بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن هذا الفساد العظيم الذي سيحدثه هذان الذئبين الضاريين الجائعين في هذه الغنم ليس بأقل من فساد وليس بأكثر من فساد ما سيحدث للعبد منا من حرصه على المال أي على جمع المال، ومن حرصه على الشرف أي على الجاه، وسيأتي تفصيل ذلك، لدينه. فإن الحرص على جمع الأموال ولو بأي طريق كانت ومن أي سبيل كانت من أعظم الفساد ومن أعظم الشر، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. إذن ما خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقر، لأن الله عز وجل قد تكفل بأرزاق العباد كل على ما قدر الله عز وجل له من الرزق. وكل عبد يجب أن يحمد الله عز وجل على القليل والكثير، على القليل والكثير. لو كان عندك قليلا من المال فاحمد الله عز وجل أن وهب لك هذا القليل الطيب المبارك، وأن وهب لك الصحة والعافية، وأن وهب لك أعظم من ذلك كله الإسلام والسنة، والإسلام هو السنة، وفقك إلى هذا الخير. ولهذا لما امتدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر وقال أنه قد يغبط أصحابه ونهى وحرم الحسد، قال: لا حسد إلا فتنتين، أي لا غبطة إلا فتنتين: رجل آتاه الله مال فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، أي ينفق منه في الليل والنهار، كل ما جاءه من هذا الرزق أنفق منه، كل ما جاءه من هذا الرزق أنفق منه. هذا الذي يغبط، أن الإنسان لو تمنى أن يكون له مالا أن يكون عمله فيه مثل عمل فلان الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ورجل آتاه الله القرآن أو العلم فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، إذن لا يجوز الحسد ولا النظر إلى ما في أيدي الناس، ولا تنظر إلى فلان، ولا تنظر إلى من هو فوقك، بل انظر إلى من هو دونك، لأنك أحرى ألا أحرى ألا ماذا تكفر بنعمة الله عز وجل. فينبغي لنا أن نراعي هذه المسألة. وأنا إنما ذكرت هذا الحديث لأمر سأبينه في نهاية بيان هذا الحديث بإذن الله. Makna hadis ini, yakni sesungguhnya kerusakan pada kambing-kambing tersebut yang disebabkan oleh serigala-serigala itu tidaklah lebih besar daripada kerusakan agama seseorang yang disebabkan ambisinya terhadap harta dan ambisinya terhadap kedudukan-kedudukan. Maksud daripada ambisi terhadap harta, yakni senantiasa menumpuk-numpuk harta. Maksud daripada ambisi kepada kedudukan, yakni al-jah, pangkat-pangkat tertentu. Keduanya bisa merusak agama seseorang karena berambisi untuk terus menumpuk-numpuk harta dengan cara apapun. Ambisi ini menjadi salah satu sebab-sebab yang besar dalam kerusakan agama seseorang. Makanya dulu Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Mal faqr akhsha 'alaikum." Tidaklah kefakiran yang kukhawatirkan pada kalian. "Walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya." Tapi justru aku khawatir ketika dunia itu dihamparkan untuk kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya dan bersaing padanya sebagaimana orang-orang yang terdahulu melakukannya. "Fatuhlikakum kama ahlakathum." Sehingga dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan umat yang terdahulu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memberikan jaminan rizki kepada hamba-hambanya. Maka seorang hamba hendaknya bersyukur kepada Allah atas pemberiannya. Apakah pemberian itu sedikit maupun banyak. Sedikit tapi berbarokah. Sedikit tapi baik. Ini adalah suatu nikmat. Dan Allah juga berikan kepada kita kenikmatan kesehatan. Allah berikan kepada kita bahkan lebih daripada itu semua kenikmatan Islam dan sunnah. Sunnah adalah Islam. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik sehingga dapat menelusuri jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan ini. Oleh karenanya, karena baiknya mengikuti sunnah, mengikuti yakni kebaikan ukhrawi seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu hadis, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh seseorang itu hasad, yakni maksudnya di sini ghibtah, kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul mal fa huwa yunfikuhu ala al-laili wa atrafan nahar. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia pun menginfakkan harta tersebut di malam hari, di ujung-ujung siang, sehingga seorang merasa ingin melakukan hal yang semacam itu, ingin berbuat amal, ingin berbuat baik dengan hartanya. Nabi juga menyebutkan ni'mal malu salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yang kedua, rajulun atahu Allahul Quran awil ilm fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Adalah seorang yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk menghafal Quran, membaca Quran, atau Allah berikan kepadanya ilmu sehingga dia membacanya dalam solatnya di waktu malam dan di waktu siang. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak boleh kita memiliki sifat hasad, sifat iri. Janganlah melihat kepada fulan, orang yang di atasmu, tapi lihatlah orang-orang yang di bawahmu. Karena dengan kita melihat orang yang kondisinya lebih memprihatinkan daripada diri-diri kita, ini akan membuat kita tidak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dengan apapun kondisi kita. Maka seseorang harus memperhatikan masalah ini. Dan saya sebutkan hadis ini untuk suatu tujuan yang nanti saya akan sebutkan pada akhir penjelasan hadis ini. Idan hadza huwa syarrul hirsi ala al-mal. ولا يظن الظان أن هذا يكون خاصا بعامة الناس وأهل الدنيا بل يجب أن يحذر منه الجميع فإن هذا الداء قد يدخل ويأتي به الشيطان حتى على بعض الدعاة وطلاب العلم وأهل الاستقامة نعم فإن قلوبنا وقلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فلهذا ينبغي الحذر منه والخصلة الأخرى وهي أعظم شرا من الأولى وهي الحرص على الشرف وهي الحرص على الشرف وهي أشر من الخصلة الأولى نعم لأنه داء عضال وماذا ومرض خطير انتشر بين أوساط الناس بين عامة الناس حتى أصاب كثير من الدعاة إلى الله عز وجل لا نقول أهل الدنيا فحسب ولا عامة الناس فحسب بل أصاب كثير من الدعاء نعم وهو الحرص على الشرف والحرص على الجاه والحرص على الرئاسة والحرص على الإمارة جاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومعه رجلان اللهم صيبا نافعا ومعه رجلان من أصحابه من الأشعريين من أهل اليمن فجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ولينا على شيء مما أعطاك الله أي من هذه الإمارات ومن هذه الأعمال ومن هذه المناصب فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نعطيها من يطلبها إنا لا نعطيها من يطلبها فمن طلب الإمارة حريصا عليها وكل بها أو وكل إلى نفسه ومن أعطيها وهو ليس راغبا فيها أعين عليها أي أعانه الله جل وعلا عليها فلهذا ينبغي أن يختار لجميع المناصب من قبل حكام المسلمين منهم ليسوا حريصون عليها منهم ليسوا حريصون عليها وهم أهل لها فإن بهذا تصطلح أحوال العباد وهذا في الإمارات العامة وفي المناصب العامة أما في الشرف في الدين فإياك إياك يا عبد الله أن يكون همك ومقصدك وسعيك في طلب العلم ومبادرتك وسهرك الليالي كله مقصوده الرفعة في هذه الدنيا أو أن يشار إليك بالبنان أن هذا يعني ماذا مستفيد وهذا شيخ فاضل وهذا صار عالما كبيرا وهو لا يزال لم يبلغ 40 أو 45 أو 30 من عمره إياك إياك أن يكون هذا همك وإن هذا من مقاصد الشيطان الذي قد يدخل بها على العبد الصالح فيفسد عليه أمر دينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن حذر من هذا الحديث ذكرنا نحن سبب هذا الحديث وهو أن عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه اشترى 100 سهم من سهام خيبر حلال بحر ماله وبحلال ماله ولم يكن الإنكار على الحلال لم يكن الإنكار على الحلال ولا على الشراء، فإن الله أحل البيع وحرم الربا، لم يكن الإنكار على هذا، إنما خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، وخوفه علينا أعظم وأكبر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أصحاب دين وأصحاب استقامة وأصحاب خير وأصحاب إنفاق في سبيل الله كثيرة، ولو سردنا وجوه إنفاق الصحابة في سبيل الله لاحتاج منا أياما وليالي نسرد إنفاق كل واحد منهم في سبيل الله. ويكفي أن نضرب ما أنفق عثمان بن عفان ذي النورين أمير المؤمنين الشهيد المظلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عند أن أنفق على جيش العسرة وجهزه، ماذا كان جزاء ذلك؟ أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم ما عمل، ما ضر عثمان بعد اليوم ما عمل. فلهذا ليس الخوف من أن يرزق الله عز وجل العبد المال، ولكن الخوف أن يكون العبد حريصا على جمع هذا المال، فيجره هذا الحرص على ماذا؟ على سلوك طرق مشبوهة فتنحرف به عن صراط الله المستقيم وعن الهدى القويم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Kalau begitu, ini menunjukkan jeleknya dan jahatnya ambisi terhadap harta. Jangan kamu kira bahwa hal ini hanya menimpa orang-orang yang mengekor kepada dunia saja. Bahkan kita semuanya harus berhati-hati dari sifat ini. Bahkan kita seluruhnya, sampai pada para da'i, juru dakwah, para penuntut ilmu, semuanya harus berhati-hati dari sifat tersebut. Sesungguhnya kalbu hamba-hamba berada di antara dua jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah azza wa jal membolak-balikkan sekehendaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis tentang fitnah: yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Bisa jadi di waktu pagi seorang mukmin, sorenya sudah menjadi kafir, atau sorenya seorang mukmin, paginya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan dunia, dia rela mengorbankan agamanya demi mendapat harta duniawi. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari sifat tersebut. Yang kedua, sesuatu yang lebih besar daripada yang pertama, yaitu ambisi seseorang terhadap kedudukan. Iya, ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Ini merupakan penyakit ganas, penyakit berbahaya yang menyebar di tengah-tengah manusia pada umumnya. Bahkan ini menyebar sampai pada kalangan para da'i, para juru dakwah. Saya tidak katakan ini hanya menimpa kepada para ahli dunia yang bergelut dengan dunianya saja, bahkan ini menimpa sampai kepada para da'i. Ambisi seorang kepada kedudukan, kepada kepemimpinan, telah disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang bersama dua orang dari kaumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun, mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallina ala syai'in mimma a'taka Allah, berikan kepada kami jabatan dari apa yang Allah berikan kepada anda, yakni dari kepemimpinan mengurus umat ini, kedudukan-kedudukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna la nu'tiha man yatlubuha." Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan-jabatan ini kepada orang-orang yang memintanya atau ambisi kepadanya. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika kepemimpinan itu diperoleh oleh seseorang yang berambisi pada kepemimpinan tersebut, maka ia tidak akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika suatu kepemimpinan diperoleh oleh seseorang yang tidak berambisi kepadanya, Allah Azza wa Jalla akan membantunya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Oleh karenanya wajib bagi kita berhati-hati dari berbagai macam kedudukan-kedudukan, dan sungguh bukan berarti pula mereka semua para pemimpin adalah orang-orang yang ambisi. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak berambisi kepada kepemimpinan. Mereka yang seperti ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua terkait dengan kepemimpinan dalam hal-hal urusan duniawi. Di sana ada sesuatu yang lain, yaitu kepemimpinan dalam urusan agama. Maka hati-hatilah pula anda dari hal tersebut. Jangan sampai seseorang bertujuan dengan ilmunya, dengan belajarnya, dengan segala upaya-upaya yang dia keluarkan dalam urusan-urusan agama ini untuk memperoleh ketinggian dalam kedudukan agama ini di mata manusia. Ingin dengan talabul ilminya, ingin dengan apa yang dia miliki dari ilmu tersebut, agar ia ditunjuk dengan jari-jari, agar disebut fulan seorang yang kokoh dalam talabul ilmi, agar disebut fulan adalah seorang syekh, agar disebut fulan seorang alim, padahal dia belum sampai umurnya 30 atau 40 tahun tapi sudah disebut syekh. Hati-hati kamu dari maksud-maksud seperti ini. Ini adalah termasuk godaan-godaan syaitan yang berusaha merusak urusan agama seseorang. Seperti yang diketahui tadi bahwa sebab hadis yang disampaikan itu adalah kisah seorang sahabat yang membeli 100 bidang tanah di Khaybar yang itu adalah halal. Dia ambil dengan cara yang halal, dia beli dengan hartanya sendiri. Maka sesungguhnya peringatan dan pengingkaran Nabi bukan pada proses yang benar, bukan pada kepemilikan yang halal, tapi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan atas sebuah kekhawatiran, dan terutama pada diri-diri kita umat ini. Adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas mereka itu orang-orang yang kokoh agamanya. Mereka itu orang yang senang berinfak fisabilillah. Infak mereka luar biasa. apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, tidak akan menyamai sedikit pun dari infak-infak mereka. Cukup bagi kita sebagai bukti, yaitu atau sebagai pelajaran, yaitu apa yang dilakukan Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang terzalimi, seorang khalifah yang kemudian meninggal dalam keadaan syahid karena kejahatan orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Sabah. Beliau radhiyallahu anhu telah menginfakkan di saat perang pada Jaisul Usra. Beliau memberikan biaya perang untuk berangkatnya pasukan tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'al ba'da al-yawm?" Tidak akan mencelakakan Utsman apa yang dia perbuat setelah hari ini. Yani karena infak beliau yang luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari apa yang dilakukan Utsman menunjukkan bahwa itulah para sahabat Nabi. Sehingga tidak begitu dikhawatirkan pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan rezeki yang halal, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ambisi untuk mengumpulkan harta. Sehingga sifat ambisi tadi bisa menyeret seseorang untuk menelusuri jalan-jalan yang syubhat. Ambisi tersebut bahkan bisa menyeret seseorang untuk berpaling dari jalan yang lurus. Inilah yang dimaksud. فهذا الأمر عظيم وخطير، وأعني أمر الحرص على الشرف وعلى الجاه، فإنه داء عضال إذا ذب بين أوساط الدعاة أهلك من وقع فيه. ولهذا مع الأسف الشديد قد تجد بعضهم يتطلع إلى مثل هذا الأمر فيحب أن يشار إليه بالبنان، أو إذا جلس في مجلس والتف حوله الطلاب وكثر حوله الأتباع فظن أنه قد ملك الدنيا وما فيها، ونسي أو تناسى أن هذا إنما استدراك من الشيطان، فإذا به يشد عن فتاوى كبار العلماء، فإذا به ينفرد بالفتوى عن كبار العلماء، فإذا به يخالف فتاوى كبار العلماء، وهذا هو بداية هذا الداء. فإذا رأى العبد في نفسه هذا الأمر فليعلم إنما هو بداية استدراج من الشيطان للوقوع في هذه العضالة الذي حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الحرص على الشرف. نعم عباد الله، فلهذا لو وجد الواقع في مثل هذا إخوان ناصحون له، صادقون محبون له في الله ولله، فعليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن ينقاد لهذا النصح وأن يستسلم له. ولا يظن الضال أن الإنسان إذا قال أنا أتوب إلى الله واستغفر الله عز وجل عما صدر مني في أمري كذا وكذا أن هذه نقيصة في حقه. لماذا؟ لأنه قد تراجع. لا والله، بل هي رفعة له. من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وفعله هذا ترك للكبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عن الكبر قيل يا رسول الله الرجل يحب أن يلبس الثوب الحسن والنعل الحسن، أهذا من الكبر؟ قال لا، الكبر رد الحق وغمط الناس. رد الحق أي عدم قبول الحق واحتقار الناس وازدرائهم، وهذا الأمر هو الذي يجره إلى عدم قبول الحق، لأنه يغتر بنفسه فيظن أنه قد بلغ القنطرة وأنه فهمه قد بلغ بالفهم ما لم يبلغ غيره ولو كان من أكابر العلماء. وهذا من مدارج الشيطان، وهذا من سبل الشيطان الذي سلكه هذا الداعية. فلهذا الإنسان ينبغي أن يحذر حذرا شديدا شيخا أو طالب علم كبيرا، كل واحد ينبغي أن يخاف من هذا. إذا كان علمائنا الأكابر بل وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخافون من هذا الأمر، أيما خوف. وهكذا علمائنا المعاصرين، رحم الله من مات وحفظ الله الأحياء منهم، كانوا أشد خوفا من ذلك وأشد تواضع ورجوع إلى الحق. وأضرب لكم مثلا عاشرناه والتمسناه وحضرناه لشيخنا ووالدنا إمام الدعوة السلفية في اليمن وعالمها الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة. وما دعوة أهل اليمن إلا حسنة من حسناته، وما دعوة كثير من الدعوات في بلدان العالم إلا حسنة من حسناته، لكن كان صاحب رجوع وتواضع لا يحب تقليده ولا يتعالى عن الحق. تناقش يوما مع بعض طلابه في مسألة من المسائل، وكان الشيخ يرى في المسألة أنها كذا، والطالب يقول يا شيخ لا المسألة كذا وقد نقل بعض الإجماعات فيها، والشيخ يقول لا، فانتهت المسألة بسكوت الطالب تأدبا مع شيخه، وقام الشيخ وانتهى الدرس وعاد إلى بيته. ثم عاد في اليوم الثاني والطلاب نحو هذا بل أكثر في المركز، فقال أين فلان؟ قال هنا يا شيخ. قال جزاك الله خير، كنت محقا بالأمس وكنت مخطئا أنا، فالحق كان معك وكنت أنا المخطئ. ألا نستطيع أن نكون أو أن نتمثل بمثل هذا الخلق؟ بل هذا هو خلق أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام. في غزوة بدر عند أن نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل منزلا لا يصلح في الحرب، فجاء إليه بعض الصحابة فقال يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والشورى؟ قال بل هو الحرب والشورى. قال إذن ليس هذا المنزل الذي ننزله، إنما ننزل على بدر أي على آبار المياه فنشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما يقول أخوكم. رجع وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بنا؟ إذن عباد الله الحذر الحذر من أن نتكبر عن النصيحة، من أن نترفع عن النصيحة، فإن هذا الباب هو مفتاح باب الحرص على الشرف الذي هو من أعظم الأمور هلاكا لدين العبد ك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Beliau mengatakan, ini adalah urusan besar. Ini urusan yang sangat penting. Yakni terkait dengan ambisi seseorang kepada sebuah kedudukan. Ini merupakan penyakit yang sangat ganas. Bila ini mulai merambat di tengah-tengah para da'i, maka akan membuat hancurnya seseorang yang terjerembab padanya. Sangat disayangkan. Kita mendapati sebagian melihat dan mengharap hal-hal seperti itu. Dia suka ketika mulai jari-jari menunjuk kepadanya. Bila dia duduk dan di sekitarnya murid-murid yang banyak, di sekitarnya pengikut-pengikutnya, merasa bahwa dirinya sudah memiliki dunia. Dia lupa atau pura-pura lupa bahwa ini sesungguhnya merupakan pancingan dari syaitan. Dan ini lambat laun akan menjadikan orang tersebut mengucapkan suatu ucapan yang berbeda dengan ucapan para ulama kibar, menyendiri dari nasihat dan ulama-ulama besar, membuatnya menyelisihi fatwa para ulama-ulama besar. Hal ini merupakan awal mula daripada rusaknya agama ini pada dirinya. Ini merupakan awal mula terjangkitinya dia dengan penyakit tersebut. Maka bila seseorang melihat pada dirinya ada sifat yang demikian, maka ketahuilah, berarti syaitan sudah mulai sedikit demi sedikit menyeret dia dari sesuatu yang sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dia darinya. Oleh karena itu, seandainya hal ini ada pada seseorang, kemudian di sana ada saudara-saudara yang lain yang mau menasihatinya, orang-orang yang betul-betul melakukan nasihat itu karena Allah, dengan takwa, dengan muraqabah, betul-betul karena itu, maka hendaknya dia menerima. Jangan sekali-kali seseorang menyangka dan seorang mengira bahwa ketika seorang itu salah, kemudian dia mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah, rujuk dari kesalahannya, bahwa ini suatu kekurangan pada dirinya. Tidak, justru ini merupakan kemuliaan, ini merupakan ketinggian yang diperolehnya karena Allah Azza wa Jal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikannya. Oleh karena itu, seorang harus meninggalkan sifat sombong, tidak mau menerima kebenaran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ditanya tentang kesombongan, seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana ketika ada seseorang, dia suka bila bajunya bagus, sandalnya bagus. Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Inilah yang membuat seseorang tidak mau menerima suatu kebenaran, yakni sifat sombong tersebut. Dia mengira bahwa dirinya telah melewati jembatan kritik. Dia telah mencapai suatu tingkatan yang belum dicapai sampai pun oleh ulama-ulama besar. Ini merupakan jalan dari jalan-jalan syaitan yang ditempuh oleh seorang da'i yang semacam itu. Maka da'inya seseorang berhati-hati dan menjaga dirinya dari perbuatan tersebut. Lihatlah para ulama, bahkan as-salafus salih, mereka dahulu sangat takut dari sifat ini dengan rasa takut yang luar biasa. Bahkan dari ulama yang ada di masa-masa ini, dia sangat khawatir dengan terjangkitinya dirinya dengan sifat tersebut. Dia sangat tawadhu dan senantiasa kembali kepada kebenaran. Saya sebutkan sebuah contoh dari contoh yang saya sendiri mengalaminya, saya sendiri melihatnya, yaitu pada imam dakwah dan seorang yang sangat alim, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Perlu diketahui beliau adalah, yakni tambahan dari saya, beliau adalah murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dulu belajar lama di Damaj, sehingga beliau sangat mengetahui bagaimana sifat dan pribadi Syekh Muqbil rahimahullah sebagai seorang alim. Beliau menyebutkan sebuah contoh yang beliau lihat sendiri, bagaimana Syekh Muqbil rahimahullah, padahal beliau seorang imam dakwah ini, dakwah yang di negeri Yaman yang sedemikian besar, itu adalah salah satu dari sebagian kebaikan-kebaikan beliau. Bahkan dakwah di berbagai negeri itu juga sebagian dari kebaikan-kebaikan beliau. Artinya beliau punya jasa besar bitaufik minallah dalam menyebarkan dakwah ini. Lihat bagaimana tawadhu'nya beliau. Ternyata beliau seorang yang sangat tawadhu' dan seorang yang sangat suka untuk rujuk, untuk kembali kepada kebenaran. Suatu saat beliau di hadapan muridnya yang ketika itu kurang lebih seperti yang antum ada di sini atau lebih, ketika beliau menyebutkan suatu masalah, maka seorang murid dari murid-murid beliau menyebutkan pendapat yang lain. Kemudian murid itu pun mengatakan, ya Syekh, bahwa dalam hal ini disebutkan ada sebuah ijma', kesepakatan ulama. Saat itu Syekh mengatakan tidak. Syekh mempertahankan pendapatnya. Akhirnya sampai selesai dialog itu, kemudian seperti biasa Syekh pulang dari mengajar. Di esok harinya pada pelajaran kedua, Syekh pun mengatakan, di mana fulan yang kemarin? Orang-orang menunjuk, itu dia ada di sana ya Syekh. Syekh langsung mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kamu. Sungguh kemarin kamu yang benar, saya salah. Luar biasa. Dengan tegas beliau pertama berterima kasih kepadanya yang menunjukkan kesalahannya, dan beliau dengan tegas pula menyatakan bahwa dirinya yang salah waktu itu dan dia yang benar. Nah, tidakkah kita bisa, atau tidakkah kita mencontoh akhlak seperti akhlak orang alim tersebut? Bahkan sesungguhnya ini akhlak para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kejadian perang Badr, saat itu beliau memilih untuk membuat kamp di suatu tempat. Tapi ternyata tempat itu tidak menguntungkan dalam strategi perang. Maka salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini keputusan yang Anda ambil sebuah wahyu yang tidak bisa dirubah? Atau ini merupakan suatu taktik perang yang di situ ada musyawarah yang bisa diperbincangkan?" Beliau mengatakan justru ini adalah taktik perang. Bisa musyawarah pada hal ini. Maka sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita lebih baik memilih tempat yang lain. Tempat yang di dekat air. Sehingga kita menguasai air. Untuk minum, untuk lain-lain kebutuhan, kita menguasainya." Maka Rasulullah SAW menyadari bahwa itulah pendapat yang lebih tepat. Itu strategi yang lebih jitu. Maka Nabi katakan, "Pergilah ke sana, ikuti teman kalian itu." Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah Rasulullah SAW, beliau taraju', beliau rujuk, beliau kembali untuk mengikuti pendapat yang benar, walaupun itu sahabat Nabi, dari orang yang tentu lebih rendah. Maka bagaimana dengan kita? Oleh karena itu berhati-hatilah dari sifat sombong untuk menerima suatu nasihat. Karena sifat sombong untuk menerima suatu nasihat ini merupakan kunci pada pintu kejelekan, yaitu ambisi kepada kedudukan yang akan merusak agama seseorang dengan serusak-rusaknya. Idan يجب أن يوطن كل طالب علم نفسه بهذا الخلق، فإنك اليوم في بداية الطلب، وغدا قد يشار إليك وتصير صاحب مركز وصاحب معهد ولك من الطلاب، ولكن يجب أن تربي نفسك أولا ثم طلابك ثانيا، ألا يتعصبوا إلا للحق، لا يتعصبوا لآرائهم ولا لآراء شيوخهم، بل يكون التعصب للحق ويكون الانقياد للحق. ولهذا إذا صدر من طالب علم أو من شيخ في الأربعين أو في الخمسين فتوى فإذا بها تخالف فتوى لعالم كبير جليل، وأنا أعني بمثل هذه الفتوى فتاوى النوازل والأحداث العصرية الذي ليس لها إلا الأكابر من أهل العلم. لا أقصد بالفتوى مسائل أحكام الصلاة والصيام، فإن هذا الخلاف فيه واسع والأدلة فيه كثيرة والأمر فيه سهل، إنما أقصد نوازل الأمور وشدائد الأحداث العصرية. فينبغي لهذا أي الأول الشيخ الذي لم يمضي من عمره إلا 40 أو 50 عاما، ينبغي أن يتوقف وأن يخطئ نفسه عند قول العالم الكبير، وهذا ليس من باب التقليد، ثم يأتي إليه أو يتصل عليه فيسأله: يا شيخ، نازلة كذا أفتيت بها بكذا وكذا، ونحن رأينا أن المسألة فيها كذا وكذا، كيف قلت هذا؟ ما الدليل يا شيخ؟ فيظهر لك البيان، ويظهر لك ما جهلته بسبب قصورك في العلم، فذاك عمره العلمي يفوق عن 60 أو 70 عاما، وأنت لا يزال عمرك منذ أن ولدتك أمك لم يتجاوز 40 أو 50. فلهذا احترام فتاوى العلماء الكبار وخاصة في نوازل الأمور وفي الفتاوى العصرية الذي لا يكون فيها دليل صريح من كتاب ولا من سنة، إنما تؤخذ أو يأخذ بها العلماء الكبار بواسع علمهم فيستنبطونها من عمومات ومن قياسات لها. إذا وطن طالب العلم نفسه على هذا الأمر وما اغتر بشيء لا بمن حوله ولا بمن يكثرون من المديح له وهو مهلكة الطالب ومهلكة الداعية، كثرة المديح والإطراء. الإمام العالم إمام الثقلين شيخ الإسلام الفقيه فقيه عصره، هذه الألقاب الذي تعين الشيطان عليه ينبغي ألا يغتر بمثل هذا وأن يسلك مسلك العلماء الأكابر، كيف أنهم كان كل واحد منهم يجل شيخه ومن كان قبله. هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحمد من طلاب الشافعي رحمهم الله جميعا. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا سئل على بعض الأحاديث يقول أسأل هذا الفتى فإنه على دراية واسعة. لكن من إجلال أحمد للإمام الشافعي كان يمدحه عند أولاده حتى صار الشافعي معظما في قلوب أبناء أحمد. هكذا كان علمائنا وهكذا كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تعظيم الطالب لشيخه، عدم الانفراد بالرأي ولو رأى أن في رأيه صوابا عليه أن يتأنى ثم ينظر لعل في المسألة أمرا لم يصل إليها بسبب أنه لا يزال في بداية الطلب، لم يتجاوز من عمره في الطلب 20 عاما أو 25 عاما. فلهذا هذا كله ينبغي مراعاته حتى لا نقع في هذه الآفة، حتى لا نقع في هذه الآفة الذي وقع فيها أهل الزيغ والضلال والانحراف الذين انحرفوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Selanjutnya Abu Jah mengatakan, kalau begitu wajib bagi seorang talibul ilm untuk mengokohkan dirinya di atas akhlak ini, yakni akhlak tawaduk dan suka kembali rujuk kepada kebenaran. Seorang talibul ilmi di awal masa-masa belajarnya, kemudian berikutnya beberapa tahun kemudian mungkin akan mulai jari-jari menunjuknya, akan dikatakan kepadanya ini fulan yang memimpin ma'had atau pondok pesantren tertentu, dia fulan memiliki murid sekian dan sekian. Ini semua mungkin terjadi setelah itu. Maka dari itu seseorang sejak awal harus bersiap-siap mendidik dirinya, dan juga seorang ustaz mendidik murid-muridnya agar tidak memiliki sikap fanatik kepada pendapat orang-orang tertentu, kepada pendapat syekh-syekh tertentu. Bahkan didiklah diri kita dan murid-murid kita untuk tunduk kepada kebenaran. Oleh karena ini, bila muncul dari seorang talibul ilm atau seorang syekh namun umurnya masih relatif muda, anggap misalnya 40 sampai 50 tahun, kemudian di sana ada fatwa yang menyelisihinya dari fatwa para ulama yang besar. Yang saya maksud adalah fatwa-fatwa yang terkait dengan kejadian-kejadian kontemporer, hal-hal yang besar menyangkut banyak hal. Maka janganlah seseorang menyendiri dan tidak mengikuti fatwa ulama besar tersebut. Hal seperti itu adalah tugas para ulama. Saya tidak bermaksud fatwa misalnya seputar hukum-hukum sholat, puasa, yang masalah fikih dalam bab itu cukup luas, dalil dalam bab itu cukup banyak. Tapi yang saya maksud masalah-masalah besar yang terkait dengan masalah-masalah kontemporer, kekinian, yang mungkin di situ tidak ada dalil yang jelas, maka semestinya bagi orang-orang yang masih muda untuk berhenti dari fatwanya dan coba mengoreksi fatwanya dan curiga terhadap fatwa dirinya dengan adanya fatwa ulama besar yang tidak sama dengan apa yang dia fatwakan. Dia pilih fatwa ulama besar. Dan ini bukanlah sikap taklid. Ketika kondisi seperti itu, dia misalnya kemudian datang kepada syekh tersebut, dia katakan, ya syekh, terjadi seperti ini dan seperti itu, lalu anda berfatwa seperti ini dan seperti itu, apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Maka ketika itu syekh itu akan menjawab dan akan mengungkapkan alasan-alasannya, dan akan jelaslah bagi dia sesuatu yang sebelumnya tersembunyi baginya. Hal ini disebabkan karena faktor umur atau juga tentunya pengetahuan yang berbeda antara apa yang dia miliki dengan para ulama yang jauh lebih tua, yang mungkin umurnya sudah 60 tahun. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka sikap menghormati fatwa para ulama besar, lebih-lebih dalam hal kekinian yang di situ tidak ada dalil yang jelas dalam Quran maupun hadis, tapi di situ seorang ulama bisa mengambil suatu kesimpulan berdasarkan keumuman-keumuman dalil atau kias, maka kita harus tunduk dan mengikuti fatwa ulama-ulama tersebut. Oleh karena itu, kembali, seorang talibul ilm harus mengokohkan dirinya di atas akhlak yang mulia ini. Sesungguhnya di antara hal yang banyak menghancurkan para da'i, para juru dakwah, itu adalah banyaknya pujian-pujian yang dilontarkan kepada dia. Terkadang pujian-pujian yang tinggi, seorang imam thaqalain, imam jin dan manusia, seorang imam di masanya, atau ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa membantu syaitan membuat seseorang bangga diri, membuat seorang sombong, tidak menerima kebenaran, maka jangan pergunakan hal-hal yang seperti itu. Bahkan semestinya dia menelusuri jalan para ulama-ulama yang besar. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, para imam, imam-imam besar. Dan Ahmad rahimahullah adalah murid daripada Syafi'i. Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang sebuah hadis, beliau tidak menjawab. Bahkan beliau mengatakan, tanyalah anak muda ini, yakni bertanyalah kalian kepada Ahmad, dia punya ilmu yang luas dalam bidang hadis. Namun juga sikap Ahmad tidak kemudian sombong. Imam Ahmad kemudian memuji-muji Imam Syafi'i rahimahullah di hadapan anak-anaknya, sehingga putra-putra Ahmad bin Hanbal sangat menghormati Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah akhlak para ulama kita. Maka janganlah seseorang menyendiri dengan suatu pendapat, menyelisihi para ulama-ulama besar. Seandainya pun dia melihat pendapatnya itu benar, tapi cobalah lihat, koreksi ulang, barangkali dia salah karena umurnya yang masih muda, belum menjangkau apa yang dijangkau orang-orang yang lebih tua. Maka semestinya hal-hal seperti ini diperhatikan agar kita tidak terjatuh dalam kejelekan-kejelekan sebagaimana orang-orang yang menyimpang dari umat ini terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan karena hal-hal tersebut di atas. إذن من حرف من انحرف عن السنة وسرك طريق الغواية والانحراف ككثير من الجماعات، قد ذكر الشيخ الفاضل عبد الرؤوف جماعة من يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد، أو يسمون أنفسهم بأصحاب القاعدة، أو يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة، كثرت أسماءهم، فالمسميات كثيرة والأصل واحد فيهم، فمن حرفوا إلا لحرصهم لهذه الأمور أو على هذه الأمور، إلا لحرصهم على مسألة الجاه والرئاسة وحب التسلط وأرادوا السلطة، فلما لم يجدوا لها مسلكا إلا هذا المسلك المنحرف سلكوه. كيف يفعلون؟ بدأوا بتكفير الحكام، لم يكفي هذا بالنسبة لهم، فكفروا كل من يعمل مع الحاكم، لم يكفي هذا بالنسبة لهم، فإذا بهم يكفرون كل من يرضى بهذا الحاكم المسلم، فانتشر تكفيرهم حتى بلغ عامة الأمة، فاستحلوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين. فوجب هنا على أهل العلم والدعاة إلى الله بيان ضلالهم وانحرافهم وسقوط مسلكهم، وأنهم أهل ضلال وانحراف ينبغي التحذير منه وينبغي الرد عليهم. ولا يقول القائل لا نشغل أنفسنا بالردود، بل هذا ليس من منهج أهل السنة، بل إن الرد في منهج أهل السنة هو أصل من أصولها، سواء كان الرد على أهل السنة أنفسهم فيما بينهم إذا أخطأ المخطئ منهم، أو كان الرد على أهل البدع، وهذا من باب أولى وأوجب. لا، إياك أن يتبادر إلى ذهنك أن الردود أو الانشغال بالردود هذا انشغال على طلب العلم، بل الردود هي علم في ذاتها. انظروا واقرأوا في ردود علمائنا كأمثال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عند أن رد على كثير من المخالفين، ك كيف استفدنا كثير من الأمور في علم الحديث وفي علم العقيدة وفي علم الفقه وفي علم الأصول، استفدناها من أين؟ بل كتاب ربنا جل وعلا كله ردودا على الكفار وعلى المخالفين، وهكذا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردودا على من خالف ومن انحرف. فلا ينبغي أن ينتشر بين أوساط الدعاة وطلاب العلم هذه المقولة الذي انحرف بها بعضهم، لا نشغل أنفسنا بالردود، بل لا يحفظ لنا الحق إلا بالرد على الباطل. إذا لم نرد على الباطل كيف سنعرف الحق؟ لا يعرف الحق إلا بالرد على الباطل، فإذا رد على الباطل عرف الحق. فلو سكت أهل الحق على الباطل لاضمحل الحق وذهب وانتشر الباطل بين الناس. فينبغي أن يعرف إن الردود رحمة للعباد من الله عز وجل، لأن يميز لهم الحق فيتميز الحق من الباطل، فيتبع أهل الحق الحق وينبذون الباطل وراء ظهورهم، وينقذون من كاد أن يقع في الباطل فينتشلونه من هذا الباطل. كيف ينتشلونه؟ بالرد عليه. كيف ينتشلونه؟ بالرد عليه. طالما أهلنا لأهل الباطل وللمخالفين لسان تنطق، فيجب لأهل الحق ألسنة تنطق بالحق وتحذر من الباطل، حتى تستقيم حياة الناس وتستقيم هذه الدعوة على المنهج الذي قام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبها نختم، ولأن الوقت قد ضاق، فنسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وما نحن إلا إخوانا من إخوانكم، لسنا بمشايخ، إنما نحن طلاب علم مثلكم، كتب الله لنا هذا اللقاء بكم وما كان بالحسبان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يوفقنا إلى الهدى، وأن يثبتنا على السنة إلى يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu seseorang yang telah menyimpang dari sunnah, seseorang yang telah mengikuti jalan kesesatan, dan banyak dari mereka, dari kelompok-kelompok dan jamaah, mereka itu tidak lain menyimpang kecuali karena hal-hal tadi, yakni ambisi terhadap kepemimpinan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf tentang jamaatul jihad takfiriyin, orang-orang yang berpaham takfir, mudah mengkafir-kafirkan. Jamaatul jihad, atau dengan nama Al-Qaidah, atau nama-nama yang lain, nama-nama yang banyak, tapi sesungguhnya hakikatnya satu. Mereka itu sesungguhnya menyimpang juga karena ambisi kepada kekuasaan, yaitu ketika mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraih kekuasaan-kekuasaan, maka mereka menempuh jalan ini. Bagaimana mereka melakukannya? Mulai mereka mengkafirkan para penguasa. Bahkan bukan hanya para penguasa, merembet berikutnya semua yang bekerja bersama penguasa tersebut, yakni jajarannya dalam kepemerintahan. Bukan hanya di situ, merembet berikutnya mengkafirkan semua yang ridha kepada penguasa tersebut, sampai akhirnya mengkafirkan umat seluruhnya, menghalalkan darah mereka, menghalalkan darah hakim tersebut yang sesungguhnya muslim, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin. Maka menjadi kewajiban para ulama dan para da'i untuk menerangkan kesesatan mereka, menerangkan penyimpangan mereka, menerangkan jeleknya jalan yang ditempuh mereka, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat. Demikian pula wajib para ulama, para da'i untuk membantah mereka. Jangan sekali-kali ada orang mengatakan kita tidak perlu membantah mereka. Jangan menyibukkan diri kita dengan membantah-bantah. Ini bukan manhaj ahlus sunnah. Ini pendapat yang tidak benar. Bahkan membantah orang-orang yang salah merupakan salah satu pokok prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan membantah kepada sesama ahlus sunnah, seandainya ada salah, kemudian dikritik kesalahannya, ini termasuk sebagai prinsip ahlus sunnah. Tentu dengan menjaga kehormatannya kalau dia dari ahlus sunnah. Adapun membantah ahli bid'ah, maka ini jelas merupakan prinsip ahlus sunnah, dan semuanya prinsip ahlus sunnah. Jangan sekali-kali engkau menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan amalan yang menyibukkan dari menuntut ilmu. Sesungguhnya membantah itu sendiri adalah ilmu. Coba lihat buku-buku para ulama kita. Sebagai contoh, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, buku-buku beliau dalam membantah ahlul batil, orang-orang yang menyimpang. Ketika kita membaca buku-buku beliau, kita banyak mengambil faedah dalam bab akidah. Kita belajar dari buku-buku itu, baik akidah, fikih, atau usul, pokok-pokok ilmu. Lebih daripada itu, kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, bukankah di sana penuh dengan bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama, terdapat padanya bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi dan yang menyimpang. Maka tidak sepantasnya pendapat seperti itu menyebar di tengah-tengah kita, yaitu pendapat bahwa membantah orang yang salah adalah suatu kegiatan yang menyibukkan daripada ilmu. Bahkan ikhwani fiddin rahimakumullah, kebenaran itu tidak akan diketahui sebenar-benarnya kecuali dengan adanya bantahan-bantahan kepada yang salah. Kita akan mengetahui kebenaran dengan bentuknya yang hakiki ketika bersamaan dengan itu ada bantahan-bantahan kepada yang salah. Sebaliknya, ketika seseorang diam atau para ulama diam, tidak melakukan bantahan kepada yang salah, maka kebatilan akan tersebar di tengah-tengah manusia. Kebatilan akan tersebar di tengah-tengah umat. Dan semestinya bahkan diketahui dan diyakini bahwa bantahan-bantahan itu sesungguhnya, yakni bantahan kepada kebatilan, sesungguhnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena dengan itu terpilahkan antara yang benar dan yang salah, menjadi jelas mana yang hak dan mana yang batil. Maka semestinya ahlul hak mengikuti kebenaran. Atau dengan bantahan tersebut, ahlul haq akhirnya bisa mengikuti kebenaran dengan baik, dengan benar. Dan dengan bantahan-bantahan tersebut menyelamatkan mereka yang hampir-hampir jatuh dalam kebatilan. Maka selama masih ada kemampuan untuk menyuarakan kebenaran, kebenaran harus ditegakkan sampai dakwah ini menjadi lurus di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salafiyah yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Demikianlah kami tutup muhadharah ini. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan kepada kita semua taufiknya untuk mengikuti kebenaran. Demikian pula beliau berdoa dengan doa-doa yang lain. Semoga Allah Azza wa Jal mengabulkan doa-doa tersebut. Beliau pun mengingatkan bahwa sesungguhnya kami hanya seorang penuntut ilmu seperti kalian. Bukanlah kami masyayikh, para syekh, bukan. Tapi penuntut ilmu seperti kalian. Dan ini adalah sifat tawadhu' dari beliau hafizallahu ta'ala. Lalu beliau berdoa agar amal ini menjadi timbangan kebaikan untuk kita semuanya dan menjadikan ini tinggi derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang beliau sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kekeliruan. Dan dengan ini berarti daurah ini telah selesai. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa mendapat ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.